bisa bertahan karena saya tak kuat untuk hadapi kupu sifat. Saya tu bertahan walaupun sakit karena saya sayang. Saya takkan pergi. Pergi. baik-baik, namun kau setelah berarah. Searah dari dulu kau menyerah, dampingi saja janji tak relakan. Berjuang dapati namun kau hilang, sutrada peluang ni hati bilang. Saya bertanya tetap kau tak jelaskan, di sini yang saya tunggu dan temani. Jadi saat gelap saya lalui, dengan kau di sini saya berdiri. Kau tahu saya sulit, saya kembali saat janji dan ingin. Saya mau nanti lihat kau di sebelah sana, saya mau sayang sehati merana. Ingin saya berjuang tapi sutra sama, kau kesancur cinta yang kau bangun dari lama. Kau sulup pada diri, lupakan janji. Saya sutra kuat, biar sujang lagi. Saya mau ulang, genggam kau jemari. Saya sutra kan tanya sayang kapan kau kemari. Lepas dari sini kau bikin hilang concern. Apa sapu kurang, materi jadi problem. Gampang kau menukar hati ini barter dengsen. Padahal saya setia kasih cinta 100%. Kau tahu saya paling cinta kau. Saya masih ingin kau, tapi orang lain follow. Kapan kau sadar, saya ada pikulo. Kau malah kasih off, luka batin ini salah. For you.